Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jika ada suatu pertanyaan yang ditujukan kepada kita, berapa jamkah ibadah Anda dalam sehari? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka jawaban apa yang akan kita ucapkan? 1 jamkah? 2 jamkah? 5 jam atau 10 jam? Atau adakah yang mampu beribadah selama 24 jam sehari? Dan mampukah kita mempertanggungjawabkan nikmat waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni adama yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khams, 'an umrihi fima afnah, wa 'an syababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabah, wa fima anfaqah, wa madza 'amila fima 'alim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "La tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih." Tidak akan bergeser kedua kaki keturunan Nabi Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya. Hatta yus'ala 'an khams, hingga dia ditanya tentang 5 perkara, yaitu 'an umrihi fi ma afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa 'an syababihi fi ma abla, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqah, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan. Wa madza 'amila fi ma 'anima, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang ia miliki. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa kelak di hari kiamat setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala mengenai 5 perkara tadi. Dan perkara yang mendapat penekanan dengan cara diulang penyebutannya adalah umur dan masa muda. Yang tidak lain, sesungguhnya hal ini terkait pemanfaatan waktu kita. Seberapa besar kita meluangkan waktu kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat. Yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun." Dan aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah, Dialah Maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi kekuasaan yang sempurna. Maka mari kita mencoba mengkalkulasi efektivitas waktu kita untuk beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwasanya umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Misalkan seorang laki-laki pada umumnya mencapai umur baligh pada usia 15 tahun. Maka kesempatan kita untuk beribadah berarti tersisa tinggal 55 tahun. Dalam sehari kurang lebih kita tidur selama 6 jam atau sekitar seperempat hari. Kemudian bekerja atau kuliah selama 8 jam. Istirahat dan bercengkrama dengan keluarga atau orang lain kita kurang lebihkan 2 jam. Sehingga 16 jam telah habis untuk aktivitas tersebut. Kemudian sholat, kita misalkan 10 menit untuk setiap sholat fardu. Sudah termasuk zikir dan berdoa. Maka kita kalikan 5, jadilah 50 menit. Dan dibulatkan menjadi 1 jam untuk sholat-sholat nafilah. Lalu 3 jam selanjutnya untuk mengerjakan tugas-tugas. Sehingga waktu kita dari yang ke-24 jam tadi tersisa 4 jam. Pertanyaannya, di manakah kita dengan waktu tersebut? Apakah dengan gadget? Apakah dengan sosmed? Atau dengan Al-Quran dan kitab-kitab para ulama? Mari kita renungkan saudaraku, betapa sedikit waktu yang kita sisihkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ibadah adalah tujuan utama diciptakannya kita. Betapa banyak waktu yang terlewatkan dari ibadah. Maka dari itu kita sangat perlu mengetahui definisi ibadah agar hari-hari kita penuh dengan berbagai macam ibadah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal a'malil batinati wadh-dhahirah." Ibadah adalah sesuatu yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, lahir maupun batin. Dan ibadah itu meliputi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf, yaitu takut, rasa roja, yaitu mengharap, dan mahabbah, yaitu cinta, dan tawakal, yaitu ketergantungan, dan rohbah, harapan khusus, dan rohbah, takut yang khusus, adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, yaitu lisan dan hati. Sedangkan salat, zakat, haji, jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah, yaitu fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki dan selalu awasi niat kita dalam melakukan segala aktivitas. Karena innamal a'malu binniyah wa likulli imrin ma nawa. Segala perbuatan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fid din a'azani Allah wa iyyakum. Banyak amalan-amalan ringan yang kita bisa kerjakan dalam sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, mengingat Allah dengan membaca doa bangun tidur dan melakukan sunnah-sunnah ketika bangun tidur, lalu sholat, membaca zikir pagi, masuk dan keluar kamar mandi dengan berdoa, memakai dan melepas pakaian dengan berdoa, keluar rumah dengan berdoa, dengan niat beribadah pada Allah, maka selama di luar rumah tersebut, mindset kita adalah untuk beribadah kepada Allah, murah senyum, ringan tangan, selalu merasa diawasi oleh Allah, yaitu muraqabatullah, membasahi lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah, bertawakal atas segala sesuatu kepadanya saja, meniatkan setiap tidur kita untuk memperkuat badan agar lebih khusyuk melaksanakan ibadah-ibadah berikutnya, meniatkan makan dan minum kita untuk hal serupa. Karena kaidah fikih mengatakan, wasailul umur kal maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Dan wahkum bihadzal hukmi lizawaid. Hukumilah dengan hukum tersebut untuk perkara penyempurna. Ketika tujuannya adalah untuk melaksanakan kewajiban yang berpahala, maka perantaranya ketika dilakukan juga akan mendapatkan pahala. Selain itu, dengan melakukan setiap sunnah-sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, baik itu berupa doa-doa maupun selainnya, kita harus berusaha senantiasa memenuhi waktu kita dengan kebaikan. Karena hanya ada dua pilihan, diisi dengan kebaikan atau keburukan. Ketika kita lalai mengisi waktu kita dengan kebaikan, niscaya dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam keburukan atau kita melewatkan banyak kebaikan dengan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari mau'izah ini kita menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas waktu kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.